Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Setelah disebutkan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, maka Syekh Abdul Rahman Al-Syaib berkata, "Qultu," saya katakan, "Wal manfiyyu huna hidayatut tawfiq wal qabul." Yang dinafikan dalam ayat-ayat tadi adalah hidayatut tawfiq. Fa inna amra dzalika ilallah. Karena urusan tawfiq, apakah dia mendapatkan hidayah atau tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qadir alaihi. Karena Allah lah yang maha kuasa untuk menentukan takdirnya. Allah lah yang maha kuasa untuk memberikan taufiq. Si fulan dapat hidayah, si fulan tidak. Adapun hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad adalah hidayah pengarahan ke arah jalan yang lurus. Maka Rasulullah SAW mengarahkan ke jalan yang lurus. Maka jangan pertentangkan antara ayat tentang hidayatul taufiq dengan ayat hidayatul irsyad. Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayatul taufiq dari Nabi, bahwa engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai. Tapi Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi kalau hidayatul irsyad disebutkan oleh Allah, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Kok tadi bilang Nabi enggak memberikan hidayah? Di ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52 dikatakan, sungguh engkau memberikan hidayah. Kok bertentangan? Di sini engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Di ayat ini dalam Asy-Syura ayat 52, sungguh-sungguh engkau memberikan hidayah. Benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ini ayat dan ayat ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Karena ayat ini tentang hidayatul taufiq, sedangkan ayat dalam surat Asy-Syura tentang hidayatul irsyad. Apa perbedaannya? Perbedaannya hidayah itu maknanya diberi petunjuk. Maka makna yang pertama, hidayatul taufiq, Allah takdirkan, Allah berikan petunjuk kepadanya bahwa dia beriman. Menentukan hidayah. Tetapi yang kedua, engkau memberikan petunjuk pada umat jalan yang lurus, artinya mengajarkan jalan yang lurus. Ini loh jalan yang lurus. Maka Allah puji nabinya, engkau benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Engkau benar-benar mengajarkan jalan yang lurus, membimbing ke jalan yang lurus, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi ada yang mau, ada yang tidak. Beda kan? Kalau tadi menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Kalau ini mengarahkan, irsyad. Irsyad itu artinya mengarahkan. Mengarahkan kepada yang hak. Nabi benar-benar memberikan petunjuk pada yang hak. Benar-benar membimbing kepada yang hak. Mengajarkan ayat demi ayat. Mengajarkan sunnah demi sunnah. Mengajarkan agama sampai lengkap. Inilah yang Allah katakan, bahwa beliau alaihi salatu wassalam benar-benar menyampaikan, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nabi memberikan hidayatul irsyad, membimbing ke jalan yang lurus. Tetapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang mau ngikut bimbingannya, ada yang gak mau. Bagaimana supaya yang gak mau ini jadi mau? Itu urusan Allah Ta'ala. Gimana supaya Abu Talib ini nerima? Ya Ammi, ya Ammi, Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tetapi Allah tidak menghendaki, itu tidak terjadi. Karena yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menentukan hidayah, Nabi mengajarkan hidayah. Allah menentukan hidayah, si fulan dapat hidayah, si fulan tidak. Tetapi Nabi menyampaikan dan membimbing hidayah. Ini loh jalan yang lurus. Ini loh jalan yang selamat. Hanya itu. Yang ini disebut hidayatul taufiq, hak Allah Subhanahu wa taala. yang ini hidayatul irsyad, Rasulullah SAW benar-benar membimbing ke jalan yang lurus. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kemudian musannif membawakan hadis yang berikutnya atau dalil yang berikutnya tentang ayat ini. Wa fi sahih, arti dalam hadis sahih, dari Ibnu Musayyib, dari ayahnya, dia berkata ketika hadir kematian kepada Abu Talib, artinya akan wafatnya, datang Rasulullah SAW dan di sisinya ada Abdullah ibn Abi Umayyah dan ada Abu Jahl, dua tokoh Quraisy musyrik waktu itu. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah, atau kalimatan uhajju laka biha indallah. Faqala lahu, sedangkan dua tokoh Quraisy tadi berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Fa'ad, Nabi mengulangi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Dua orang tadi mengulangi lagi kalimat yang sama, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Fakana akhiru maqal, sampai akhir dari apa yang diucapkan oleh Abu Talib adalah dia masih tetap di dalam agama Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, Abu Talib tetap menolak untuk berkata la ilaha illallah, artinya sampai matinya tetap kafir. Faqala Nabi SAW, la astaghfiranna lak ma lam unha anka, sungguh aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Aku akan mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Artinya Nabi memintakan ampun kepada Abu Talib sebelum dilarang. Tapi ternyata Allah turunkan larangan. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang Nabi dan juga orang-orang yang beriman, tidak pantas mereka mendoakan ampunan untuk musyrikin, walaupun mereka adalah kerabat dekatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas, kata Allah, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu merupakan penduduk neraka jahim. Karena sudah jelas matinya kafir, maka sudah jelas penduduk neraka, maka enggak perlu dan enggak boleh memintakan ampun untuk orang kafir. Wa anzala fi Abi Thalib, dan Allah turunkan tentang Abu Thalib tadi kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah atau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Artinya mana yang terjadi, kemauan Allah atau kemauan Rasulullah? Kemauan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilah, sedangkan kemauan Rasulullah SAW sebagai manusia, ya jelas-jelas kalah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ingin Abu Talib masuk Islam, tapi Allah berkehendak lain. Ini pelajaran dari Allah langsung, mengajarkan kepada kalian dan pada kita, pada seluruh kaum muslimin, bahwa Rasulullah SAW kita ikuti sebagai Rasul, kita teladani sebagai Nabi, kita muliakan, kita hormati. Tetapi ingat, jangan dituhankan karena beliau bukan Tuhan. Ingat, beliau tetap memiliki sifat kemanusiaan, bukan ilah, bukan sesembahan. Maka jangan berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah Nabi Muhammad SAW, tapi menyembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendudukkan Rasulullah di kedudukan ilah, dan jangan memberikan sifat uluhiyah, jangan memberikan sifat rububiyah, jangan memberikan asma dan sifat yang sesungguhnya asma dan sifat Allah. Karena beliau adalah makhlukun marbub, walaupun semulia-mulia makhluk, tapi tetap makhluk. Walaupun beliau sebaik-baik manusia, tapi tetap manusia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.